Mbak mangan ayah lon la kerestu. Hai adik mebegata bimbang. Tun ukenyo abang iklah lapan. Kala narestu abu pimpinan. Laju leri jang adik lon pinang. Sakit sang-sang lon tegak nyen kemenanjing nolon rasa mehet di hati nak pinang gata. Oh ya deh ya jelbab biru tak tenang abang masih drop. Yakin hai adik tanyo bahagia tak paduga silam rumah tangga beragu halun kawin dua sidawa adinda hale metuka mebeta ragu abang sedia kan hai adik ke walau sakit sang-sang lon tega nyen kemenanjing nolon rasa mehedi hati lon pinang. Oh, yeah.